بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. معاشر المسلمين، جمع صلاة أسار رسول الله الله سبحانه وتعالى سننتيس من رحمته تسموها. Segala puja, puji dan syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita petunjuk, dan yang telah mencukupkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita agar kita beribadah kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata untuk beribadah kepada-Ku. Ulama mengatakan beribadah di sini adalah لِيُوَحِّدُونَ, iaitu untuk mentauhidkan-Ku dan tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk menyampaikan kepada kita sebuah tuntunan, sebuah syariat, sebuah aturan yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Satu-satunya petunjuk yang akan membimbing kita kepada keselamatan, satu-satunya petunjuk yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, satu-satunya petunjuk yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin, jamaah salat asar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, pada sore hari ini sampailah kita kepada sebuah hadis yang menjelaskan tentang perpisahan seorang anak cucu Adam dengan dunia, yang mana ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis ini terdapat di dalam kitab Isnad, yaitu sebuah hadis yang harus kita imani, sebuah hadis yang mengabarkan tentang kita beginilah akhir dari perjalanan setiap kehidupan kita, siapapun kita, tua ataukah muda, kaya ataukah miskin, berpuasa ataukah dia hanya rakyat jelata, bagaimanapun kehidupannya, dan ini adalah akhir dari kehidupannya, dan beginilah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul masduq, seorang yang benar ucapannya, tidak ada pernah ada dusta di sana di dalam ucapannya. Apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi dan akan terjadi dan akan selalu terjadi hingga akhir masa kelak. Inilah setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah iman kita. maka apa yang disebutkan di dalam hadis yang panjang yang akan kita bacakan berikut ini, ini adalah kabar yang telah benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir dari setiap kehidupan anak cucu Adam. Min hadis al-Barra' bin 'Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Barra' bin 'Azib. Qala, dia berkata, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengantarkan jenazah sahabat dari kalangan Ansar. Fantahayna ila qabrihi wa lamma yulhad. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayra. Maka ketika sampai ke kuburannya, kemudian dia dikuburkan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna. Maka kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun duduk di sekitarnya, yang seakan-akan ketika itu, kata Barra bin 'Azib, di atas kepala kami ada burung. Maksudnya saking khusyuknya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diam seakan-akan di atas mereka ada burung dan burung itu tidak pergi. Wa fi yadihi 'udun yankusu bihi fil ardh. Dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah ranting kayu, yang dengan ranting itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukul tanah. Farafa'a ra'sahu faqal. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, "Ista'idhu billahi min 'adzabil qabri marratain aw thalasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "marrataini aw thalasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dua kali atau tiga kali. Thumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya. Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin di akhir penghujung kehidupannya, waktu dia berpisah dengan dunia dan datangnya syakaratul maut kepadanya. Nazala ilaihi al-malaikatu minas sama'i bidul wujuh. Maka turunlah kepadanya malaikat dari langit yang wajah mereka putih berseri-seri. Ka'anna wujuhahum syams. Yang seakan-akan wajah mereka itu bersinar seperti matahari. Ma'ahum kafanun wa min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Yang mana di tangan para malaikat itu ada kafan, kafan yang diambil dari surga, dan minyak hanun, itu adalah minyak untuk mewangikan mayit, itu disebut dalam bahasa Arabnya hanun, dan hanun yang diambil pula dari surga. Hatta jalasu minhu maddal basar. Maka malaikat yang banyak yang turun tersebut duduk di hadapannya sejauh mata dia memandang. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Maka setelah itu datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Fayaqul. Kemudian malaikat maut tersebut berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Keluarlah wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang mulia. "Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Keluarlah kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya. fatakhruju tasilu kama tasilul qitratu min fiyyish siqa'i fayakhudhuha, maka keluarlah ruh dari tubuh hamba Allah tersebut sebagaimana air mengalir dari sebuah teko. Andai kata air itu dituang dan mengalir, begitulah keluar mudahnya ruh orang tersebut keluar dari jasadnya. Fata'khudhuha fayakhudhuha, kemudian malaikat maut itu pun mengambil ruh tersebut. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha, sehingga ketika malaikat maut tersebut mengambil ruh orang tadi, dia tidak membiarkan ruh orang tadi berada di tangannya sampai dia memberikannya kepada malaikat yang banyak tadi, yang mereka memegang kain kafan dan memegang minyak wangi tadi. Fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanut, kemudian malaikat tadi meletakkan ruh tadi di atas kafan tersebut dan di atas minyak wangi yang diambil dari surga tadi. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardh, maka keluarlah dari ruh orang tadi bau yang sangat wangi sekali, seperti wangi minyak mis. Minyak mis itu adalah minyak kasturi yang paling wangi di atas muka bumi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati samai illa qalu, kemudian roh tadi dibawa ke atas langit dan tidaklah mereka, malaikat yang membawa roh orang yang baik ini tadi, melewati para malaikat dari malaikat-malaikat yang ada di langit, melainkan malaikat-malaikat itu berkata, ma hadhihir ruhu thayyibah, siapakah jiwa yang baik ini, siapakah ruh yang mulia ini. Fayaqulun, kemudian malaikat yang membawanya mengatakan, fulan ibni fulan, dia adalah fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha fid dunya, disebutkan oleh malaikat tadi dengan sebutan namanya yang terbaik yang pernah disampaikan kepada dia di muka bumi. Hatta yantahu ila abiha ila sama'id dunya, sampai mereka kepada langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian dibukalah bagi mereka, bagi ruh tadi, langit dunia tersebut. Fayaftahu lahu, fayastaftihuna lahu, kemudian dimintalah oleh malaikat yang membawa ruh tadi untuk dibukakan langit dunia. Fayuftahu lahu, maka dibukakan baginya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah, kemudian para malaikat dari langit dunia tersebut terus mengiringi roh tadi, mengiringi jiwa tadi sampai ke langit yang ketujuh, mengantarkannya. Fayaqulu lahullahu azza wa jal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah amalan hambaku ini di illiyin, di tempat yang tertinggi. Wa'iduhu ilal ard, kemudian kembalikanlah roh ini ke muka bumi atau ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, sesungguhnya dari tanah tersebutlah aku menciptakan mereka, dan kepadanya lah, dan kepada tanah itu aku kembalikan mereka, dan dari tanah tersebutlah mereka akan dibangkitkan untuk kali sekiannya, untuk yang ke sekian kalinya. Qala, kemudian dikatakan, fatu'adu ruhuhu fil ardi fayatihi malakan, kemudian jiwa atau roh orang yang dikembalikan ke muka bumi tadi, roh jiwa seorang yang mukmin yang dikembalikan ke muka bumi ini, tadi ya, fayatihi malakan, setelah sampai roh tadi dikembalikan ke tanah, datanglah dua orang malaikat bertanya kepadanya. Fayujlisanihi fayakulani lahu. Kemudian malaikat yang dua tadi mendudukkan roh tadi, kemudian bertanya, mengatakan kepadanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Fayakulu, maka roh tadi mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu madinuk. Kemudian kedua malaikat itu mengatakan kepadanya, apa agamamu? Fayakulu dinil Islam. Maka roh laki-laki tadi mengatakan, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. Kemudian dikatakan kembali oleh kedua orang malaikat tadi kepadanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Fayakulu, maka roh tadi mengatakan, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu ma ilmu. Kemudian malaikat yang berdua tadi pun menanyakan kembali kepadanya, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballahi azza wajal. Kemudian roh tadi mengatakan, aku membaca kitabullahi azza wajal. Fa amantu bihi wa shadaqtu. Kemudian aku beriman dengannya, dengan kitabullah tadi, dan aku mempercayainya. Fayunadi mudadin minas samai an saddaqa 'abdi. Maka setelah itu terdengarlah suara menyeru dari atas langit seraya berkata, sungguh hambaku ini benar, dia adalah jujur. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah baginya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakanlah baginya pintu dari pintu surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar. Kemudian ketika pintu surga tadi dibukakan baginya, maka datanglah kepadanya aroma yang wangi dari surga. Kemudian dilapangkanlah kuburannya sejauh matanya memandang. Qala, kemudian dikatakan, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Kemudian setelah itu datanglah kepada laki-laki ini, kepada roh laki-laki yang baik ini, seorang laki-laki yang baik rupanya. Hasanul siyab, yang bagus pakaiannya. Tayyibur ruh, atayyibur rih, yang sangat wangi baunya. Fayaqul, kemudian laki-laki yang datang kepadanya tadi mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Maka terimalah kabar gembira yang menggembirakan engkau, sesungguhnya ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, kemudian roh tadi menanyakan kepada orang yang baru datang tadi, laki-laki yang baik wajahnya tadi, man ant, siapa kamu? Fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair, sesungguhnya dari wajahmu engkau tampak seperti orang yang membawa sebuah kebaikan. Fayaqul, maka dikatakan kepadanya, ana amaluka salih, sesungguhnya aku adalah amal solehmu. Fayaqulu, kemudian laki-laki tadi, roh laki-laki yang baik tadi mengatakan, Rabbi aqimissah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Rabbi aqimissah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Qala, kemudian Rasulullah SAW setelah menyebutkan tentang bagaimana akhir dari kehidupan orang yang baik ini, maka Rasulullah SAW pun memulai menyebutkan tentang akhir dari kehidupan seorang yang buruk dia di muka bumi, orang yang selalu mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Qala, Rasulullah SAW berkata, wa innal abdal kafira, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, yang ingkar dia kepada Allah, idza kana fin qita'in minad dunya, ketika hari terakhir, waktu dia berpisah dengan dunia, ketika datang kepadanya sakaratul maut wa ikbalin minal akhirah, dan datangnya akhirat kepadanya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Sudul wujuh, yang wajahnya hitam legam. Ma'hum masuh, di tangan mereka terdapat kain-kain yang kasar. Fayajlisuna minhu maddal basar, kemudian para malaikat yang wajahnya hitam legam dan buruk tadi duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih, kemudian setelah itu datanglah para malaikat maut dan duduk di sisi kepala hamba yang kafir tadi. Fayaqulu, kemudian malaikat maut itu pun mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau kepada kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Qala, maka dikatakan, fataghraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-safudu minas sufil mubtal, kemudian jiwa tadi dia tidak mau keluar, dia bertahan, fataghraq, dia tenggelam di dalam tubuhnya, dia tidak mau keluar, maka ditariklah jiwa tadi oleh malaikat maut tadi, kama yunza'u as-safudu min sufil mubtal, sebagaimana besi yang panas ditarik dari kain yang basah. Ketika besi panas kita tarik dari sebuah kain yang basah, dia akan berbunyi dan keras. Maka demikianlah roh dia dikeluarkan dari jasadnya, roh seorang hamba yang kafir tadi. Fayakhudhuha, kemudian malaikat maut tadi mengambilnya. Faidha akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin, sehingga ketika malaikat maut tadi telah mengambil nyawa atau ruh orang yang kafir tadi, dia tidak membiarkan ruh orang yang kafir tadi berada di tangannya sesaat pun. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuh, sehingga dia memindahkannya kepada kain yang kasar tadi. Diletakkanlah ruh tadi di atas kain yang kasar tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ardh, kemudian keluarlah dari jiwa atau ruh yang kafir tadi bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk di muka bumi. Fayas'aduna biha, kemudian para malaikat yang kasar, para malaikat yang wajahnya hitam tadi membawa ruh tadi ke atas langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu, tidaklah mereka melewati malaikat dari para malaikat melainkan para malaikat tersebut berkata, ma hadhihi ruhul khabisah, apa atau siapakah ruh yang sangat kotor ini. Fayaqulun, maka malaikat yang membawanya tadi mengatakan, ruhu fulan ibni fulan, dia adalah roh atau jiwa roh dari fulan bin fulan. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, disebutkan dengan seburuk-buruk nama yang pernah disebutkan kepadanya di muka bumi. Fayustaftahu fala yuftah lahu, kemudian para malaikat itu pun meminta untuk dibukakan baginya pintu langit, maka tidak dibukakan baginya pintu langit. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, tidak akan pernah dibukakan bagi mereka pintu langit sedikit pun sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya tidak akan pernah dibukakan bagi mereka pintu langit. Kapankah unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Tidak akan pernah. Fayaqulullahu azza wa jal, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah kitab amalnya di tempat yang paling rendah. Fil ardi sufla, di bawah bumi. Fatutrohu ruhuhu torhan, kemudian jiwanya tadi, rohnya tadi dicampakkan dari atas langit. Summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seakan-akan dijatuhkan dari langit, kemudian dia diambil oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian jiwanya tadi dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur tadi, ke dalam kuburnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi, kemudian datanglah kepadanya dua orang malaikat kemudian mendudukkannya. Fayaqulani lahu, kemudian dua orang malaikat tadi mengatakan kepadanya, "Marrob, siapa Tuhanmu?" kata malaikat tadi. Fayaqul, hah la adri, dia mengatakan, hah saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinu, dan malaikat tadi mengatakan, "Apa agamamu?" Fayaqulu, hah la adri, dia mengatakan, hah saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, dan dikatakan oleh kedua malaikat tadi, lalu siapa laki-laki ini yang telah diutus kepadamu? Fayaqulu, hah la adri, dia mengatakan, hah saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian terdengarlah suara dari langit, an kadzdzaba 'abdi, sungguh dia telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah baginya permadani dari neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan pakaikanlah kepadanya pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, maka bukakanlah baginya pintu dari pintu neraka. Faya'tihi min harriha wasamumiha, maka dia merasakan, roh tadi dia merasakan, datanglah kepadanya panasnya neraka, dan datanglah kepadanya bau busuk dari neraka tersebut. Fayadhiqu alaihi qabruhu, kemudian disempitkanlah kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga bertautlah tulang belulangnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyabi muntinur rih, kemudian didatangkan kepadanya atau datang kepadanya seorang laki-laki yang buruk wajahnya, buruk rupanya, usang atau buruk pakaiannya, dan busuk baunya. Fayaqul, kemudian laki-laki yang buruk rupa tadi mengatakan kepadanya, abshir billadhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, maka terimalah kabar gembira yang memburukkan bagimu. Ini adalah sebuah penghinaan ketika orang mengatakan kepada kita, bergembiralah dengan kecelakaanmu. Ini adalah sebuah kata yang buruk. Karena apa? Dia mengejekan. Dia katakan, abshir billadhi yasuuka, terimalah kabar gembira yang sangat buruk sekali yang akan datang kepadamu. Hadza yaumul ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, wa man ant, kemudian ruh orang yang kafir tadi mengatakan, siapa kamu? Fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bisyarr, dari wajahmu tampak engkau seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Fayaqul, kemudian dikatakan kepadanya, ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu. Fayaqul, kemudian roh tadi dia mengatakan, rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu apa yang dia rasakan sekarang dari hal yang terburuk yang pernah dia rasakan semenjak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang kepadanya hal yang lebih buruk lagi di dalam jahannam, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah perjalanan kehidupan kita. Setiap kita akan melewatinya. Imma bisa saja kita termasuk kepada orang yang pertama tadi, atau kita termasuk ke dalam orang yang kedua tadi, sesungguhnya waktu perjalanan kita masih ada. Sehingga berusahalah kita untuk menentukan, berusahalah kita memilih sebuah jalan, jalan yang terbaik, jangan jalan yang terburuk. Wa fi lafzin li Ahmad, dan di dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, aidan juga disebutkan, ditambahkan oleh Imam Ahmad tentang perjalanan kehidupan anak Adam ini, tentang perjalanan kehidupan kita ini, di akhir dari kehidupan kita, thumma yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam, kemudian di dalam kuburnya tadi didatangkan kepadanya, kepada ruh yang kafir tadi, yang engkar tadi, a'ma asammu abkam, seorang yang buta, peka, tuli dan bisu. Wa fi yadihi mirzabah, dan di tangannya terdapat sebuah pemukul. Mirzabah adalah sebuah alat untuk memukul. Lau duriba biha jabalun kana turaban, yang mana andai kata dia pukul sebuah gunung, maka gunung itu pun berubah menjadi debu. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaban, kemudian orang yang bisu, peka, buta tadi memukul ruh tadi, ruh yang kafir tadi, dengan sekali pukulan sehingga dia menjadi sebuah debu, hancur dia. Thumma yu'iduhu Allahu kama kan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jasadnya seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, kemudian orang yang buta, bisu dan peka tadi pun kembali memukulnya untuk yang kesekian kalinya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa saqalain, kemudian berteriaklah saking sakitnya, berteriaklah roh tadi, jiwa yang kafir tadi, dengan teriakan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali saqalain, kecuali jin dan manusia. Qala al-Barra, dan al-Barra mengatakan, thumma tuftahu lahu babun minan nar wa yumhadu lahu min furushin nar, kemudian dibukakan baginya pintu dari pintu neraka dan dibentangkan baginya permadani dari permadani neraka. Maka inilah hadis, berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap perjalanan kehidupan kita, apapun kita, kayakah kita, miskinkah kita, berpuasakah kita, atau rakyat jelatakah kita, apapun kehidupan kita, maka inilah akhir dari kehidupan. Lalu apa artinya kehidupan kita ini andai kata kita tidak menjadi golongan yang pertama? Apalah artinya dunia yang kita dapatkan, dunia yang kita isi penuhi dengan kenikmatan yang kita rasakan, andai kata kita dijadikan kepada golongan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka berusahalah setiap kita untuk mencari jalan, untuk menempuh sebuah jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Allah SWT satu-satunya jalan yang dibenarkan, satu-satunya jalan yang disediakan bagi kita andai kata kita ingin menjadi kelompok atau orang yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu innal abdal mu'mina, yaitu seorang hamba yang mu'min. Maka andai kata kita ingin mendapatkan keselamatan pada waktu ini, pada detik terakhir kehidupan kita, ketika kita berpisah dengan dunia ini, maka berusahalah, berusahalah, setiap kita harus berusaha, sehingga karena kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita tidak tahu berapakah sisa dari waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah sisa waktu kita hanya tinggal satu waktu, atau satu hari, atau satu jam, atau satu minggu, ataukah satu tahun, ataukah 10 tahun. Kita tidak ada yang tahu tentang sisa waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita adalah kita telah mendengar beritanya, kita telah mendengar kabarnya datang dan benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebenaran yang akan kita lalui, yang akan dilalui oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan dia akan melalui salah satu dari dua jalan, dua hal kondisi yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka selagi ada kesempatan oleh kita, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk berbuat, maka pilihlah jalan yang terbaik yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa fi musnadin, wa fil musnadi, dan di dalam kitab musnad aidan anhu, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, qala, dikatakan, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin faqal, suatu waktu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tampaklah oleh kami sebuah jamaah, orang yang sedang berkumpul. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala majtama'a haula, kenapa orang-orang itu berkumpul? Qila ala qabrin yahfurunahu, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu berkumpul sedang menggali sebuah kubur. Fa fazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun serta merta kaget. Fa badara baina yaday ashabihi musri'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera mendekati orang-orang yang berkumpul tadi, melewati para sahabat-sahabatnya, hatta antaha ilal qabr, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah di sisi kubur tadi. Fajatha ala rukbatayhi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar tubuhnya. Fastaqbalahu baina yadayhi li anzura madza yasna, kemudian kata Barra bin Azib, dia mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka hatta balla thara min dumu'ihi, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menangis. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga basahlah tanah yang ada di bawah kakinya. Thumma aqbala alaina faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kami seraya berkata, ai ikhwani, wahai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limithli hadzal yaumi fa'iddu, untuk hari ini, untuk hari yang seperti ini, seperti orang yang di dalam kubur ini, fa'iddu, maka persiapkanlah diri kalian, kata Rasulullah sallallahu. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada setiap kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ai ikhwani, wahai para sahabatku, limisli hadzal yaumi fa'iddu, untuk hari ini maka persiapkanlah diri kalian." Maka inilah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada setiap kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada kita agar setiap kita bersiap-siap untuk menemui hari tersebut, hari di mana kita akan berpisah dengan dunia, dan setiap kita pasti akan menemuinya, dan setiap kita pasti akan mendatanginya. Tidak ada salah seorang pun di antara kita yang terlepas dengan hari tersebut, hari yang akan pasti mendatangi kita semua. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Janganlah kita terperdaya dengan kehidupan dunia sehingga kita terlalai untuk mempersiapkan diri kita dengan bertemu untuk bertemu dengan hari tersebut. Karena terkadang kita dilalaikan oleh dunia kita sendiri, dilalaikan kita oleh angan-angan kita yang sangat panjang, yang mana angan-angan tersebut tidak akan bisa kita penuhi walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup kita 1000 tahun. Andai kata kita tuliskan angan-angan kita dengan tinta mungkin dari laut, maka ketika kering air laut tersebut pun tidak akan selesai kita menuliskan setiap angan-angan kita, keinginan kita yang akan kita wujudkan di atas dunia ini. Setiap apa yang kita inginkan, andai kata dituliskan semuanya, tidak akan bisa kita wujudkan. Andai kata pun Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur 1000 tahun. Maka lihatlah berapakah umur waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur anak Adam itu sekitar 60 tahun. Umur umatku sekitar 60 tahun. Sekitar itulah, atau dilebihkan sedikit atau dikurangkan sedikit atau banyaknya. Sekitar-sekitar situ, tidak akan jauh dari 60 tahun tersebut. Lalu untuk apakah kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk mewujudkan kesenangan yang akan kita maksud, akan kita senang di dalam 60 tahun tersebut, sehingga kita akan meninggalkan kesenangan yang abadi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letak iman kita? Di manakah letak kesadaran kita terhadap apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti kita tidak boleh hidup di muka bumi ini merasakan kenikmatan dunia. Tidak. Akan tetapi, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk kenikmatan akhirat dan kita tidak melalaikannya? Kita melalaikan kehidupan dunia, akhirat itu, dengan kita memperjalankan setiap kehidupan dunia kita ini adalah seorang hamba yang penuh dengan angan-angan, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang hamba yang bijak. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah seorang yang menghitung-hitung dirinya, memperkira-kirakan dirinya, wa amila lima ba'da al-maut, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka dari hadis ini kita lihat bahwasanya kehidupan itu juga ada setelah kita mati. Maka untuk inilah kita bersiap-siap. Wal ajuzu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dan seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang lemah, dia adalah orang yang mengikuti setiap hawa nafsunya, setiap keinginannya dia ikuti, setiap nafsunya berkata lakukan ini dia lakukan, setiap nafsunya menuntun dia untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala ia selisihi, setiap nafsunya membawanya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ia datangi. Man atba'a hawa, itu seorang yang memperturutkan menjadi budak dari hawa nafsunya. Watamanna 'ala Allahil amani. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang banyak. Dia berangan-angan dengan dia memperturutkan hawa nafsunya di dunia, dan dia memperbudak dirinya dengan keinginan-keinginannya di dunia sehingga dia menyelisih perintah Allah. Ketika itu pun dia berkata, semoga Allah memasukkan aku ke dalam surga. Dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisabnya, perhitungannya di akhirat. Akan tetapi dia selalu membetulkan hawa nafsunya. Ini adalah seorang hamba yang lemah. Karena sebagaimana kita katakan bahwasanya sesuatu itu berbanding, kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan. Inilah yang dikatakan oleh seorang penyair. Dia mengatakan, terjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabas alau au ala al-yabis. Seorang penyair mengatakan, terjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabis. Engkau mengharapkan keselamatan, akan tetapi engkau enggan dan tidak pernah menempuh jalan keselamatan tersebut. Sesungguhnya bahtera, sesungguhnya kapal, tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Andai kata kita ingin keselamatan, maka tempuhlah jalannya. Andai kata kita ingin melayarkan kapal, melayarkan sebuah bahtera, layarkanlah bahtera itu di atas laut, maka dia akan berlayar, dia akan berjalan. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, tempuhlah ke jalan keselamatan. Inilah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, itulah jalannya. Berusahalah menempuhnya, berusahalah mengikutinya, berusahalah untuk berada di jalannya dan tidak keluar dari jalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ala mahjatil bayda. Sungguhnya aku telah meninggalkan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk yang putih bersih dia. Lailaha lailaha kana hariha. Yang petunjuk itu malamnya bagaikan siang. Kalau siang kita bisa melihat segala sesuatu, malam kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Bukan, tapi malamnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan siang, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tampak semuanya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seseorang keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melenceng dari petunjukku tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan celaka. Melainkan dia akan celaka. Ini telah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita tahu itu. Akan tetapi, sudahkah kita setiap kita berusaha untuk mewujudkannya, untuk menempuh jalannya? Maka inilah pertanyaannya. Maka berusahalah. Berusahalah. Karena setiap kita tidak akan terlepas dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin. Jamaah salat asar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita lanjutkan, kita ambil hadis salah satu atau satu hadis lagi. Wa fil musnad, dan dalam kitab musnad, min hadisi Buraidah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, qala, dia mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi kami. Fanada thalatha marrat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kami 3 kali. Ya ayyuhan nas atadruna ma mathali wa mathalukum. Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian permisalan kalian dan aku? Permisalan tentang aku dan kalian. Posisiku di antara kalian. Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Atadruna ma mathali wa mathalukum? Tahukah kalian permisalan antara aku dengan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang tahu. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama mathali wa mathalukum mithlu qaumin khafu aduwan bi ya'tihim fab'athu rajulan yataraa lahum. Sesungguhnya permisalan aku dan kalian adalah seperti sebuah kaum yang mereka takut akan musuhnya yang akan datang menyerangnya. Kemudian mereka mengutus seorang laki-laki untuk mendengarkan atau melihat kabar yang akan dikabarkan kepada mereka, kaum tersebut. Fa'abusarul adu, maka laki-laki tadi melihat musuh-musuh mereka. Fa'akbala liunzirahum, kemudian laki-laki tadi yang diutus tadi pun lari, dia cepat pulang kembali kepada kaumnya untuk memperingatkan kaumnya. Wa khasyya an yudrikahu al'aduwa, yang mana laki-laki tadi takut andai kata musuhnya yang akan menyerang kaumnya tadi dapat menyusulnya. Qabla an yunziro kaumahu, sebelum dia memperingatkan kaumnya. Fa ahwa bi thawbihi, sehingga laki-laki tadi yang diutus tadi yang mencari kabar tadi, dia terjatuh-jatuh, terseret-seret pakaiannya. Beginilah permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas utitum. Ayyuhan nas utitum 3 marrat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian. Beginilah permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita umatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang datang kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwasanya demikianlah kehidupan akhirat yang akan datang kepada kita. Demikianlah azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Demikianlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan di sini bahwasanya orang yang memberi kabar gembira dia tadi lari terengah-engah dia untuk mengabarkan kepada kaumnya sehingga dia terjatuh dan terseret-seret pakaiannya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi waktu istirahat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita melihat kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat bahwasanya sudah selayaknya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu terima kasih kepada orang lain, kita mengumpulkan segala terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berletih untuk menyampaikan kepada kita agama ini. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia diusir kampungnya agar agama ini sampai kepada kita. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disakiti dia, yang dihina dia oleh orang-orang kufar sehingga kabar ini, berita ini, agama ini sampai kepada kita. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anaknya diceraikan oleh orang-orang kufar, oleh orang kufar yang telah menikah dengannya. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceraikan. Karena apa? Karena agama ini yang akan dia sampaikan kepada kita. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika dia meninggal dunia pun dia mati karena apa? Karena diracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan itu semua hanya untuk kita, umatnya. Agar kita mendengar berita ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kabar ini sampai kepada kita, agar kita mengenalnya dan mengetahuinya, dan kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menemui hari tersebut. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berletih dia. Tidak ada lagi waktu istirahat baginya semenjak Allah Subhanahu wa taala mengembankan amanat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya embanan amanat, sesungguhnya perkataan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang sangat berat. Maka tidak semua orang bisa menjadi rasul. Karena rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanat yang sangat besar ini, amanat yang sangat berat ini. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut sangatlah berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudassir, setelahnya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila isfahu wa minkus minhu inna, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah perkataan, sebuah firman yang sangat berat sekali. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya, dan ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala turun, maka unta tadi pun turun ke bawah. Ingatlah pada suatu hari ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun dan paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempel, ana lupa nama sahabat tersebut. Sahabat tadi mengatakan, seakan-akan paha saya tertekan, akan hampir-hampir saya merasakan paha saya tadi remuk dan pecah. Ingatlah ketika pada suatu hari firman Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang sangat dingin sekali. Ketika itu bercucuranlah keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Peringatan inilah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang apa yang telah kita bacakan tadi. Yang mengingatkan kepada kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seseorang yang menyeru kepada kaumnya, yang mengajak kepada kaumnya, yang mengabarkan kepada kaumnya sesungguhnya musuh akan datang menyerang mereka. Sesungguhnya musuh akan datang menghancurkan mereka. Maka orang yang membawa kabar tadi pun dia terseret-seret sambil berlari. Dia takut kaumnya sebelum dia datang kepada kaumnya, musuh tadi telah dahulu menyerang kaumnya. Maka inilah permisalan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita setiap hari mengucapkan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka ketika itu pun kita harus berselawat. Andai kata tidak, maka kita termasuk adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dibacakan nama Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, dikatakan kepadanya nama Rasulullah sallallahu alaihi, dia tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Masih kita lanjutkan atau kita lanjutkan tanya jawab? Karena ini ada beberapa hadis lagi. Andai kata kita lanjutkan, kita akan membacakan hadisnya. Tetapi cukup panjang bahasannya, beberapa hadis lagi. Sehingga nanti kita mungkin untuk menyelesaikan bahasan yang ini, memang setiap hadisnya dia mempunyai faedah tersendiri-sendiri, walaupun dia dalam satu bahasan. Maka nanti kita akan bagi bahasan, mungkin akan kita bisa menghabiskannya dalam 2 atau 3 pertemuan insyaallah. Sehingga nanti kita akan masuk kepada judul baru yang pada al-fasl atau bahasan yang ke-10. Tayyib, kita lanjutkan atau tayyib? Kita ambilkan hadis lagi, satu lagi. Nanti baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wa fi sahihi Muslim, di dalam hadis yang terdapat dalam kitab sahih Imam Muslim, min hadisi Jabir, dari hadis Jabir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haramun, sesungguhnya setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah azza wa jalla, wa inna 'ala Allah azza wa jalla ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai janji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai janji bagi mereka-mereka yang meminum minuman yang memabukkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka minuman dari tinatil khabal. Dari tinatil khabal. Qila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkata, "Wa ma tinatul khabal?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tinatul khabal? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Araku ahli nar." Ia adalah keringatnya penduduk neraka. Au usaratu ahli nar, atau perasan keringat dari ahli neraka. Maka inilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminum minuman yang memabuk-mabukkan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meminumkan kepada mereka perasan dari keringatnya ahli neraka. Maka hendaknya setiap kita menjauhi minuman yang seperti ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam bentuk minuman. Sangat banyak sekali minuman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus memilih minuman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka andai kata kita melihat terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sana ada solusi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu jenis minuman, minuman keras, minuman yang memabukkan, berapa banyak jenis minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ribuan jenisnya, macam bentuknya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mencukupkan diri kita dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbagai macam bentuknya? Maka kenapa kita harus mendatangi minuman tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, lihat, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nikah. Kenapa kita harus berzina ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nikah? Kenapa kita tidak menikah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, lihat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli. Bahkan di dalam jual beli akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada duduk menunggu hasil dari sebuah riba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang lain yang lebih baik dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ketentuannya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang sesuatu kepada kita melainkan berikan yang lain yang lebih baik. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi, daging-daging yang diharamkan oleh Allah, berapa banyak jenis ternak yang akan bisa kita makan? Berapa banyak jenisnya? Sangat banyak jenisnya. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada macam-macam. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mencukupkan dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita memaksakan diri kita untuk mendatangi apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi demikianlah nafsu manusia. Demikianlah nafsu manusia. Maka inilah yang harus kita jaga, harus kita tahan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang dia takut tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, "Wa man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa," kemudian dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, "fa innal jannata hiyal ma'wa," maka surgalah adalah tempat kembalinya. Surgalah tempat kembalinya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi hadis-hadis berikutnya yang telah dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bahasan kitab ini, kitab Ad-Da'wa wad-Dawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk membahasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dalam kita membahas kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang harus kita mintakan selalu, harus kita ingat bahwasanya kita harus memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Karena setiap hati kita itu berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa syaa. Yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hari ini kita dalam kebaikan dan esok hari kita tidak tahu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalikkannya menjadi keburukan. Maka kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Andai kata kami bisa jawab, kami jawab. Andai kata kami tidak bisa jawab, kami katakan atau kami tanyakan kepada orang yang lebih ahli. Silakan, Pak. Katakan tadi batas kita umur sekarang 60 ya. Jadi saya lihat bahkan jumpai saudara muslim kita yang sudah umur 60 kurang itu masih menjauhkan diri dari ibadah. Ya, ini adalah suatu yang sangat kita sayangkan sekali. Ketika seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia umur yang panjang, kan tapi umur yang panjang itu pun tidak dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini adalah sebuah musibah. Akan tetapi selagi dia masih hidup di muka bumi ini, selagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada dia umur, maka masih ada di sana kesempatan bagi dia untuk bertobat. Ini Rasulullah SAW katakan, malam yughargir, selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Maka bagi kita saudaranya, selalu kita ingatkan dia, sampaikan kepadanya kebaikan. Siapa dari kita? Ya. Kita yang ini, kita sebagai saudara muslim, kita tidak bisa menilai dia seperti itu. Iya, kita tidak bisa menilai, maksudnya di sini kita walaupun dia melakukan kemaksiatan, walaupun dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh langsung menghukumnya walaupun dia sudah panjang umurnya dari kecil sampai umur 70 tahun. Nampak oleh kita secara zahirnya dia melakukan kemaksiatan, kita tidak boleh, walaupun demikian kita tidak boleh menghukuminya sebagai seorang ahli neraka. Tidak boleh, tidak dibolehkan bagi kita. Walaupun zahirnya dia adalah orang yang paling bejat nampaknya, selagi dia seorang muslim, ya muslim dan dia masih hidup, kita tidak boleh menghukuminya sebagai penduduk neraka. Urusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu akhir daripada kehidupannya. Akhir daripada kehidupannya. Sebab di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujma'u khalqukum fi banni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Sesungguhnya kalian di dalam perut ibu kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam penciptaannya ada 40 hari dia ada nutfah, mani. Kemudian dia menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu sesuatu yang menggantung di dalam rahim. Selama 40 hari, setelah 40 hari itu dia menjadi mudghah, segumpal daging, sudah berbentuk dia. Fa yunfakhu fihi ar-ruh, maka ketika itulah ditiupkan kepadanya ruh. Maka lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata 1400 tahun yang lalu, yang tidak ada orang yang tahu tentang ilmu kedokteran, enggak ada USG. Enggak ada alat-alat seperti sekarang kan. Tapi sekarang orang membuktikan, maka begitulah keadaan seorang di dalam perut ibunya. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah as-sadiqul masduq, seorang yang benar perkataannya. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yumaru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'idun." Itu terus dia menulis empat rezekinya, ajalnya, baik atau buruknya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, ya'malu bi amali ahli nar, dia beramal dengan amalan penduduk ahli neraka, melakukan maksiat dia sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Hatta ma bainahu wa bainahu illa zira', tidak ada lagi yang tersisa jarak antara dia dengan neraka itu, saking dekatnya, saking banyaknya maksiat yang dia lakukan, illa zira, melainkan satu jengkal lagi. Tapi dia masih hidup di muka bumi ini. Fayasbiqu 'alaihil kitab, akan tetapi telah tetap ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang siapa? Orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia cukupkan 100 ketika dia datang kepada ahli ibadah. Dan ahli ibadah mengatakan tadi, apa dia bertanya? Karena dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tadi mengatakan, "Tidak ada pintu taubat bagimu. Kau telah banyak membunuh orang lain." 99 orang, dia cukupkan 100 dengan ahli taubat tadi. Akan tapi dalam hatinya masih ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dia kembali kepada jalan yang benar. Kemudian dia mendatangi ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu tadi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu taubat kepada engkau. Akan tetapi engkau tinggalkan negerimu yang buruk, pindahlah ke tempat negeri yang baik. Maka ini kita juga ada sunnah yang dituntun dari Rasulullah SAW untuk berkumpul dengan orang yang baik-baik. Jangan berkumpul dengan orang yang buruk-buruk. Kemudian di dalam perjalanannya, belum lagi dia sampai ke negeri yang baik itu, telah meninggal dunia. Maka dua malaikat berseteru tentang dia, apakah dia dimasukkan ke dalam neraka karena dia telah membunuh 90-100 orang, ataukah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bertobat. Maka diperintahkan kepada malaikat tadi untuk mengukur jaraknya antara dia, tempat tinggal dia, dengan mana yang lebih dekat. Kemudian diukurlah, maka yang lebih dekat kepadanya adalah kemana? Kepada kebaikan tadi. Dia dimasukkan oleh Allah SWT. Sudahkah dia melakukan kebaikan? Tidak. Tetapi di dalam hatinya telah ada kebaikan di sana. Dia ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kan, tetapi dia berusaha. Maka ini seorang hamba ketika tidak ada lagi jarak, akan tapi dia fayasbiqu 'alaihil kitab, telah tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa ya'malu bi ahmadi ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Fa yadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'malu bi ahmadi ahli jannah, dia pada dari umurnya panjang dia selalu beramal dengan amalan ahli surga. Fayasbiqu 'alaihil kitab, akan tapi telah tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di akhir hayatnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiqu 'alaihil kitab, telah tetap ketetapan Allah yang demikian itu kepadanya. Fayamalu bi ahli nar fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka dengan amalnya tadi. Maka dari sini kita harus mengambil hikmah yang pertama, kita tidak boleh, siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melakukan maksiat yang sangat besar, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bertobat. Selagi dia masih hidup, ada kesempatan dia bertobat. Akan tapi setelah dia meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat. Ketika seorang yang kafir, dia telah meninggal dunia, telah jelas kafiran baginya, telah jelas dia akan masuk neraka. Kalau seorang yang kafir masih hidup, dia belum jelas. Apalagi seorang yang mukmin Islam, dia walaupun dia melakukan maksiat, pintu tobat lebih besar Allah Subhanahu wa taala bukakan padanya. Maka kita tidak boleh mengatakan dia adalah penduduk neraka. Akan tetapi amal perbuatannya ini yang dia lakukan itu, kemaksiatannya ini akan membawa dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus memperingatkan kepada dia, sesungguhnya yang dia lakukan ini akan membawa dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kita peringatkan diri kita agar kita tidak melakukannya, karena akan membawa kita kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, selanjutnya ketika kita menghukumi saudara kita. Hatta seorang yang kafir yang masih hidup dia, kita tidak boleh mengatakan, jangankan seorang muslim, seorang yang kafir yang masih hidup dia, kita tidak boleh katakan dia adalah penduduk neraka. Bisa saja di akhir hidupnya dia tobat. Tapi setelah dia meninggal dunia, di dalam kekafirannya sudah jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berdoa kepada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang lain, datang ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepadanya, aina abi ya Rasulullah, di mana ayahku hai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Finnar." Di neraka. Kemudian orang tadi bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Abi wa abuka finnar." Sungguhnya ayahku dan ayahmu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, karena ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, dan meninggalnya tidak di dalam keadaan Islam atau di dalam agama Ibrahim, dia meninggal di dalam kesirikan, menyembah berhala-berhala yang ada digantungkan di Ka'bah. Maka Rasulullah akan itu telah tetap dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, telah meninggal dunia. Kalau dia telah meninggal dunia, seseorang meninggal dalam kekafiran, jelas kita katakan ya pasti masuk ke dalam neraka. Kan tapi seseorang yang masih hidup, dia masih hidup, dia tidak boleh kita hukumi dia, walaupun dia seorang pelaku maksiat, tidak boleh kita hukumi dia sebagai penduduk ahli neraka. Kan tapi kita doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Allah garo. Ada sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Akan tetapi istilahnya wajib atau tidaknya ini tergantung kondisinya masing-masing. Kondisinya, makanya ketika disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man ru'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat dari kalian melihatkan kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, di hadis ini dia tidak bisa. Falyughayyir bi lisanih, hendaklah dia menyerubahnya dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbih, dengan hatinya. Wa dzalika da'aful iman. Maka di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW tahapan seseorang ketika dia memberikan peringatan sebut kewajibannya, inilah tahapannya. Ketika seseorang dia berkuasa atas orang-orang tersebut seperti ayah kepada anaknya, ini wajib, sangat wajib kepada dia. Bahkan dia harus merubahnya dengan tangannya. Ketika dia tidak sholat pada umur sekian, maka pukullah dia. Dan seperti begini, wajibnya beda-beda, Pak. Wajibnya beda-beda. Ketika seseorang penguasa dia, dia memimpin sebuah negeri, dia membiarkan kemaksiatan berdosa dia. Karena dia punya kekuasaan untuk merubahnya. Berbeda dengan rakyat jelata yang lain. Karena dia tidak bisa berdosa. Apa yang dia bisa lakukan? Dia cuma berdoa kepada Allah. Paling-paling banter dia peringatkan. Dan itu pun enggak tahu apa didengar atau tidak. Tidak. Dan itu sudah lepas kewajibannya. Nah, tapi seseorang dia mempunyai kewajiban sesuai tingkat posisi kehidupan dia di muka bumi. Siapa dia, apa dia, dia punya kewajiban dia masing-masing. Begitu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi sedikit banyak saya sudah menangkap makna istirahat dari yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Nah, itu kan Bapak mengatakan mengapa kita harus meminum minuman yang haram, sedangkan banyak minuman yang halal yang bisa kita nikmati, gitu kan? Ya. Nah, mengapa kita harus berzina, sedangkan Allah sudah menghalalkan cara nikah, gitu kan? Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa akhir-akhir ini sering marak berdirinya kayak apa diskotik, bar, night club gitu kan, yang tempat dan juga plus dengan tempat praktek prostitusi gitu. Nah, sedangkan mereka tahu itu dilarang, minuman keras itu kan dilarang oleh agama dan negara. Nah, sedangkan tempat prostitusi itu kan tempat berzina, ya kan. Nah, kenapa mereka masih termotivasi juga untuk mendirikan tempat-tempat itu padahal mereka tahu itu sangat diharamkan dalam agama gitu. Yang memotivasi mereka itu seperti apa? Apa karena faktor terpaksa atau bagaimana gitu? Entah mereka hilang atau bagaimana gitu. Padahal mereka sudah tahu itu dilarang oleh agama dan negara gitu. Jadi itu saja. Ya. Adapun hal yang seperti ini, apakah yang menyebabkan seseorang melakukan maksiat dan sebagainya? Ini tentunya banyak sekali macam-macam pendorongnya. Hanya saja. Yang kita lihat secara umum yang melanda umat Islam pada saat ini, mereka kebanyakan jauh dari agama mereka karena jauhnya dari ilmu agama tersebut. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, walaupun mereka mengatakan tahu ini, tahu dan itu, akan tapi mereka tidak tahu hakikatnya, sehingga mereka masih selalu melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi iman tersebut masuk ke dalam dirinya dengan benar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yasni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina ketika dia sedangkan iman itu ada di dalam hatinya. Artinya ketika seorang berzina, iman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu dia terhadap iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sedikit. Maka ini yang harus kita peringatkan kepada saudara kita, diajak mereka kepada ilmu agama ini. Sebagaimana yang kami katakan, kami permisalkan sebelum-sebelum yang pernah kami permisalkan, ketika seseorang ada di masjid ini, di masjid ini misalnya kita bersama di masjid ini, kemudian kita sama-sama tidak tahu bahwasanya salah seorang yang duduk di masjid ini adalah misalnya presiden negeri ini. Tentunya setiap kita tidak peduli, tidak ada rasa atau apa, tidak peduli, biasa saja, karena kita tidak tahu, tidak punya ilmu tentang hal itu. Akan tapi misalnya ketika seseorang ada di majelis, sebuah majelis seperti misalnya, dia tahu bahwasanya salah satu yang duduk di majelis itu adalah seorang presiden, tentunya mereka akan menghormatinya. Karena apa? Karena dia mengetahuinya bahwasanya orang itu adalah seorang presiden. Karena apa? Karena ada ilmu di sana yang menyebabkan orang tadi menghormatinya. Kenapa? Karena ilmu. Demikian juga ketika kita keluar dari masjid ini misalnya, kita tidak tahu bahwasanya di luar masjid ini sudah berdiri seekor harimau misalnya. Kita dari masjid ini, karena kita tidak tahu, tentunya kita akan keluar begitu saja. Karena kita tidak ada ilmu. Akan tapi ketika kita tahu bahwasanya di luar masjid ini sudah ada harimau, maukah kita keluar dari masjid ini? Tidak akan mau. Karena apa? Karena ada harimau di sana. Inilah yang harus kita peringatkan kepada saudara kita. Kita peringatkan, walaupun mereka hanya tahu, itu adalah sekedar tahu, belum lagi iman itu masuk ke dalam hati mereka dengan benar. Setiap ini Pak, saya kan dulu saya sering baca koran tabloid, lampu merah, lampu hijau, itu kan. Nah itu kan tertera ini. Nah sedangkan saya ingat suatu hadis, barang siapa bagi wanita yang menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, nah di neraka nanti akan dijambak rambutnya dan diteteskan dengan timah panas. Saya pernah tahu ayat apa, surat apa gitu, tapi mereka masih melakukan itu juga gitu. Iya, kita kewajiban kita hanya kita hanya menyampaikan. Adapun hati manusia tidak ada kekuasaan bagi kita kepadanya, tidak ada kekuasaan kita bagi kita kepadanya. Bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna ma anta apa dalam surat apa? Surat Sabisma Al-Ghasyiyah. Sungguhnya engkau adalah seorang pemberi, lasta alaihi pemberi peringatan, lasta alaihi bimusaytir. Kamu tidak punya kuasa terhadap hati manusia. Kita tidak punya kuasa terhadap hati manusia. Andai kata kita telah menyampaikan kepada mereka tentang ilmu, tentang agama, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di samping kita menyampaikan hal itu kepada saudara kita, kita harus berdoa. Doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Demikian. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama saya ingin tanyakan, dulu pernah saya dengar pengajian bahwa dalam keadaan sekarang rumah itu orang akan ingat apa yang selalu dia kerjakan. Apa yang selalu dia kerjakan itu ingatnya. Walaupun kita bisikan terima semua sadar di dalam rumah. Misalnya orang yang suka tiap hari ini satu, dia akan namanya suka stel gitu kan. Terus yang kedua, tadi dikatakan bahwa Al-Maisir ya, yang dikatakan itu dalam Al-Quran kita temukan kalau tidak salah saya ada 3 ayat. Yang pertama itu jauhilah. Yang kedua, kalau kita janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Ayat yang ketiga baru menjauh sama sekali jawab tidak Al-Maisir atau minuman mabuk itu haram. Nah itu kan waktu itu turunnya di Jazirah Arab. Iya. Yang ini saya tanyakan, apakah dalam situasi waktu itu penduduk Arab itu ini sekali dengan minuman keras, mana siarannya? Itu ada hubungannya dengan itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama tadi tentang kebiasaan apa yang selalu dia kerjakan? Iya. Wallahu alam, kami tentunya kalau untuk melihat apakah itu adalah dari sebuah hadis atau sebuah hadis, tentu kita harus cek dulu, Pak. Harus cek dulu ke. Dan kami pun pernah mendengar hal seperti itu. Pernah mendengar hal seperti itu bahwasanya, tapi kami belum pernah mencek akan tapi bisa kita cek insyaallah. sebuah hadis kita bisa kita cek, karena semua hadis itu telah dibukukan, dibukukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukukan oleh para ulama, dibukukan seperti itu, dibukukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, ya, semuanya telah dibukukan dan kita bisa mencek, dan telah di ulama telah memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini insyaallah bisa kita cek. Tapi butuh waktu, insyaallah kami akan coba cari kata ada atau tidak. Tapi kami dulu pernah juga mendengar, ya. Apakah mendengar hal itu? Akan tetapi seseorang lazimnya seseorang itu dia akan terpaut dengan apa yang dia sukai. Selalu begitu, Pak. Seorang itu hatinya itu terpaut dengan apa yang dia sukai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita sebagaimana dalam hadisnya tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Badui. Dia datang beriman kepada Rasulullah, termasuk seorang sahabat. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Dia katakan, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kapan datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kembali kepada dia, "Madza a'dadta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Kata Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi? Ma'adattu laha, saya tidak menyiapkan untuknya, illa wa anni uhibbuka wa uhibbullah ta'ala. Tidak ada yang aku persiapkan melainkan aku mencintai engkau dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seseorang yang mencintai, dia akan mengikuti apa yang dikatakan Allah yang dia cintai. Dia tak katakan, aku tidak mempersiapkan sesuatu untuk hari kiamat itu melainkan aku mencintai engkau ya hai Rasulullah. Kecintaanku kepadamu lah hai Rasulullah yang aku persiapkan untuk menemui hari kiamat tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt, engkau nanti dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Lihat, maka hati-hati kita dengan menaruh kecintaan kita kepada seseorang, ini sangatlah berbahaya. Jangan kita mencintai seseorang melainkan seseorang itu yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pada hari ini, kasihan kita anak-anak muda sekarang, kecintaannya kepada orang-orang yang idola-idola kufar ini berbahaya sekali. Andai kata dia benar-benar mencintainya, nanti kita takutkan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka bersama orang-orang tersebut. Ini bahaya. Bukan perkara main-main kita meletakkan kecintaan kita. Makanya sebutkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan ini harus kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidak benar iman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, lebih dia cintai daripada orang tuanya, lebih dia cintai daripada seluruh manusia. Nah, ketika itulah baru benar keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum benar lagi iman kita sampai kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Maka masalah cinta ini, masalah kecintaan ini, Pak, ini bukan masalah main-main. Jadi, seseorang menyukai sesuatu, maka hati-hatilah terhadap kesukaan kita itu. Atau mencintai seorang idola, hati-hatilah terhadap seorang yang kita itu. Lihat anak muda sekarang, kita kasihan kita yang dia cintai, apa namanya, idolanya, kadang-kadang pemain bola itu, bergadang sampai malam, apa kadang sholat enggak, tapi bergadang untuk itu, kasihan. Nah, ini harus kita obati, kita sampaikan, kita nasihati. Bukannya dilarang sama sekali kita apa namanya menyaksikan apa kan, tapi tidak, janganlah mengorbankan akhirat kita untuk sekedar mendapatkan kesenangan dunia juga. Ambillah dunia itu sekedar untuk apa yang kita berbekal dengan. Seperti begitu. Perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi yang pernah kita dengar hanya itu, namanya bahasanya kecintaannya itu memang selalu akan berada bagi kita. Tapi tentang masalah hadisnya nanti kita akan periksa lagi, Pak. Kemudian yang kedua tentang masalah pengharaman khamar, yang itu yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu adalah tiga tahap. Itu adalah benar. bahwasanya yang pertama dia dikatakan yang ayat pertama yas'aluka, dia yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau tentang masalah khamar tadi. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ma'ismun kabirun, di dalam keduanya terhadap dosa yang besar. Ini yang Allah katakan wa manafi'un linnas, dan dosa dan keburukan ada manafi, manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min nafihima, dan keburukannya itu lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Kemudian yang pengharaman yang terakhir, Rasulullah Subhanahu wa taala in rijsun min amali syaitan fajtanibu, sesungguhnya itu adalah sebuah hal yang najis dari perbuatan syaitan, maka jauhilah dia. Kenapa demikian? Andai kata kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat tersebut dengan berurutan. Tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan sehingga menjadi berat. Sesungguhnya pada zaman itu, pada zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang mencintai khamar. Suka zaman jahiliyah itu orang untuk mencintai mempunyai minuman khamar. Suka duduk-duduk minum minuman keras itu, mereka duduk-duduk di tempat-tempat dan mereka menyimpannya di dalam kendi-kendi. Ketika mereka kumpul sajikan minuman keras. Maka lihatlah kepada Utsman bin Affan dalam hadis yang sahih. Utsman bin Affan ketika dia dikepung oleh orang-orang Khawarij yang ingin membunuhnya, ketika di akhir hayatnya di dalam kekhilafahannya, dia mengatakan kepada orang-orang Khawarij tadi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalas, sesungguhnya tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. As-saibu zani, seorang yang telah menikah dia berzina, an-nafsu binafsi, orang yang membunuh dia harus dibunuh, wa tarikun lidiniha mufariqu lil jamaah, orang yang meninggal agamanya murtad dari agamanya, kata Utsman kepada orang-orang Khawarij tadi. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak pernah berzina baik di dalam jahiliyah ataupun ketika Islam. Kemudian sesungguhnya saya tidak pernah membunuh. Sesungguhnya saya tidak pernah menginginkan mali badalan. Saya tidak pernah menginginkan ganti terhadap agama ini setelah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada saya. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Utsman bin Affan terlepas dari perbuatan-perbuatan itu walaupun di masa jahiliyah. Maka di antara para sahabat Nabi, andai kata mereka pun itu di antara mereka ada yang memang adat kebiasaan mereka rami melakukan hal itu, akan tapi ada di antara sahabat Nabi tidak melakukan hal tersebut. Ada di antara sahabat Nabi yang tidak mau melakukan hal tersebut, seperti minum-minum keras. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang tidak mau minum-minuman keras, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Akan tapi pada zaman itu maka tersebarlah perbuatan-perbuatan ini. Kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut secara langsung. Tidak. Akan tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya adalah untuk menyampaikan tauhid. Membenarkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika tauhid ini, akidah ini telah benar, iman ini telah kokoh dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang akan mudah dia untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seseorang dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika imannya pun belum benar kepada Allah Subhanahu wa taala, antara yakin dengan tidak yakin. Antara dia menyembah Allah dan dia juga ragu dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Antara dia menyembah Allah dan juga menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dakwahkan tauhid sampai iman tadi melekat di dalam diri para sahabat. Kemudian mulailah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan satu persatu. Demikian pula di dalam khamr tadi, di ada tahapannya. Yang pertama kali dikatakan maksudnya khamar itu apa namanya? Iya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, keburukannya lebih besar daripada manfaatan. Mereka sudah dengar, mulai mereka menjauh-jauhi. Sehingga Umar bin Khattab dia apa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ya, mohon kepada Allah SWT, ya Allah turunkanlah hukum tentang masalah khamar. Khamar ini berbahaya, kan, tapi Allah Subhanahu wa taala belum lagi mengharamkannya karena dia tahu Umar bin Khattab adalah seorang yang tahu dia tidak meminum khamar. Dia tahu keburukan khamar tak. Jadi walaupun dia tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu, dia belum lagi meminumnya. Nah, kemudian turunlah la taqrabu salata wa antum sukara. Dan janganlah kalian salat ketika kalian sedang mabuk. Kemudian pada akhirnya diharamkanlah minuman keras tadi. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras tadi, maka para sahabat yang minuman keras tadi ada di kerongkongannya, dia congkel, dia keluarkan. Saking taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang ada di tangan mereka, mereka campakkan. Apa yang ada di gendi-gendi mereka, mereka tumpahkan. Intahaina, kata mereka. Ya Allah, pada hari ini kami selesai, kami tinggalkan minuman keras ini. Karena engkau mau mengharamkannya. Lihat ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan apa yang mereka sukai, apa yang menjadi kebiasaan mereka, akan tapi itu berselisih dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan segera. Demikianlah para sahabat Rasulullah SAW, dan demikianlah yang harus kita contoh. Ketika apa yang kita inginkan ini adalah sesuatu yang menyelisih perintah Allah, berusahalah, tahanlah nafsu kita sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Betul, itu yang disampaikan, betul. Begitulah. Akan tapi kita lihat di sini tasri', pensyariatan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hikmahnya adalah sehingga tidak berat bagi umat manusia. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan pengharamannya sedikit demi sedikit, sehingga syariat itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun Al-Qur'an itu langsung turun semua. Berat. Enggak ada orang yang bisa mengikuti Al-Qur'an. Kan tapi turun ayat per ayat selama berapa? 23 tahun. Sesuai dengan kondisinya turun. Sehingga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang sempurna inilah yang harus kita jalankan. Demikian. Karena udah jam 5. Ayo, Pak. Silakan. Nah, jadi tadi ana singkat aja. Apabila seorang meninggal dunia, itu sama dengan meninggal dunia, kecuali tiga. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kedua, anak jariah yang lakukan selanjutnya. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Nah, Nabi ini kan punya anak, orang tuanya kan, anaknya kan soleh. Apakah dia tidak bisa mendoakan dia? Itu. Betul. Ada sebuah hadis yang sahih, bagaimana yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwasanya idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, ketika meninggal anak cucu Adam maka terputuslah amalnya melainkan dari tiga hal. Kemudian illa min shadaqatin jariyatin, kecuali dengan sedekah yang jariah. Setelah dia meninggal maka amal perbuatannya ini pun mengalir. Wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Makanya kita diperintahkan untuk ilmu yang kita sampaikan itu akan bermanfaat bagi orang lain, itu akan mengalir amal jariahnya. Kemudian awaladun salihun yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang mendoakannya. Ini betul adalah hadisnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang seperti ini andai kata kita lihat, sebenarnya kita tahu kan MLM, sebenarnya marketing itu jangan kita terapkan di dalam jual beli kita, tapi kita terapkan di dalam agama kita. Kita sampaikan, orang nyampaikan kita dapat pahala, orang nyampaikan dapat pahala. Ini yang harus kita terapkan di dalam, inilah yang ada di dalam agama kita, bahwa pahala itu lebih daripada multi marketing. Apa multi level marketing itu, maksudnya alamat yang kita amalkan dan kita sampaikan itu akan menyebar dan akan mendapatkan pahala bagi kita. Makanya di sini orang yang paling besar pahalanya adalah Rasulullah, karena dia yang pertama kali menyampaikan. Kemudian para sahabatnya, walaupun mereka apa, siapapun sahabat mereka lah yang paling besar pahalanya. Hingga orang maka ya, semakin besar usaha kita untuk menyampaikan agama ini, insyaallah maka andai kata kita niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan berdiam saja ketika kita mendengar sebuah kebenaran, berusaha menyampaikannya dengan baik. Kemudian kita kembali kepada hal yang tadi, bahwasanya doa anak yang soleh tadi dia ada batasannya, ada letak batasannya. Ketika seseorang orang tua tadi, dia seorang muslim, walaupun dia seburuk-buruknya, tapi dia seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sebelum datangnya Rasulullah beriman kepada nabi yang sebelumnya, mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan amal anaknya itu adalah sebagai amal bagi dia yang akan menyelamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika seseorang yang kafir, seorang yang musyrik, maka telah terputus antara dia dengan anaknya. Sebagaimana di dunia telah terputus antara dia dengan anaknya. Ketika dia meninggal dunia, anaknya tidak dapat warisan. Seorang yang kafir tidak mewarisi orang muslim. Seorang yang muslim anaknya kafir, anaknya ini tidak dapat warisan walaupun anaknya. Ini terputus dengan apa tadi? Dengan agama tadi. Terputus dengan agama tadi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana lupa ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat bahwasanya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dalam keadaan demikian. Iya. Iya, ana lupa ayatnya, Pak. Nanti insyaallah kita bawakan ayatnya pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berdoa kepada kepada buat ibunya agar diampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala lupa ini bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim berdoa untuk orang musyrik setelah jelas kemusyrikannya baginya. Seperti begitu. Setelah jelas kemusyrikannya telah jelas, Allah Subhanahu wa taala matikan dalam kekufuran. Maka Rasulullah SAW bersedih. Rasulullah SAW tidak setelah itu Rasulullah SAW tidak berdoa lagi agar diampunkan dosanya. Tapi pada saat orang tua misalnya dia Islam, ya, atau waktu ajarnya dia bukan salah jalan gitu, misalnya bunuh diri. Tidak apa, kita doakan. Selagi dia tidak jatuh kepada kekafiran, kepada keluar dari agama Islam, mengeluarkan dia dari agama Islam, walau sebesar apapun dosanya, dia tidak muslim. Seorang yang mati bunuh diri, walaupun matinya dalam kekufuran, walaupun pemimpin kaum muslimin tidak mensolatkannya, diperintahkan salah satu dari kaum muslimin mensolatkannya. Walaupun tidak diperintahkan untuk mendatangi mayat, agar hukuman bagi dia, agar dilihat oleh orang yang lain, jangan melakukan perbuatan yang sama. Iya. Atau seseorang yang membunuh orang lain dalam ketika tegak hukum Islam, kan dibunuh ya. Dia tetap disolatkan setelah itu. Walaupun apapun maksiatnya, sebesar-besarnya maksiat. Makanya inilah hidayah Islam. Inilah hidayah Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkan dosa syirik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ampunkan doa selain itu, dosa selain syirik. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ada hadis yang lain. Ini hadis yang lebih lagi dari ini, bahwasanya hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, enggak apa-apa kita ambil 5 menit waktu ini. Atani Jibril, kata Rasulullah SAW, telah datang kepadaku Jibril. Fabasyaroni annahu man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Bahwasanya siapa saja yang mati di antara umatmu, kata Jibril kepada Rasulullah, membawa kabar gembira kepada Rasulullah SAW, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga nantinya walaupun dia melakukan dosa. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Jibril, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Pada akhirnya andai kata dia tidak berbuat syirik, insyaallah Allah akan ampunkan dosanya walaupun dia diazab sebelumnya. Iya seperti itu. Kalau berbuat kedukun itu masuk syirik. Semua syirik kan, akan tapi syiriknya tidak mengeluarkan dia dari Islam secara langsung. Nanti ada tahapannya, Pak. Ada tingkatan kesyirikannya tadi. Kemudian Jibril melanjutkan, Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wa in zana wa in saraqa?" Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kalau Jibril mengatakan wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kemudian yang ketiga kalinya Rasulullah SAW berkata wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Rasulullah SAW kepada Jibril. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Wa in zana wa in saraqa wa in syaribal khamar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia minum minuman keras. Akan tetapi selagi dia seorang mukmin yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja orang tersalah melakukan dosa, akan tetapi dosanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dosanya, akan akhirnya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis ini juga yang hadis yang lain yang bertanya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Dzar. Lafaznya semua sama seperti yang tadi, walaupun dia mencuri, walaupun dia minuman keras, walaupun dia berzina. Kemudian pada yang ketiga kalinya, apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, menyampaikan kepada Abu Dzar, wa in raghima anfu Abu Dzar, walaupun Abu Dzar tidak setuju, kata Rasulullah SAW, orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Andai kata dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa syirik orang yang memilih agama selain agama Islam, orang yang memilih Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan perbuatan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Wa yaghfiru, iya, terus tidak terima. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa selain itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah ampuni dosa. Maka inilah Allah fadilah bagi kita, maksudnya kita adalah seorang mukmin, maka kita jaga keimanan ini. Kita jaga keimanan ini. Demikian, Pak. Kita cukupkan sekian. Insyaallah. Tapi bahwasanya kami kabarkan untuk minggu depan mungkin kita libur minggu depan, karena minggu depan kami ingin pulang ke rumah mertua, karena sudah lama belum pulang ke sana. Sedangkan pulang ke rumah orang tua di Padang sudah, tapi ke sana belum. Jadi ingin silaturahmi ke sana pada minggu yang akan datang. Jadi ya, minggu yang akan datang kita libur dulu, kita lanjutkan minggu setelahnya insyaallah. Tapi maghrib di ini. Oh, hari ini. Iya. Insyaallah, Pak, insyaallah. Soalnya minggu kemarin saya bawa enggak ada. Oh iya. Insyaallah. Insyaallah nanti kita. Baik. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.